waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalani takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Ku kembali hapus semua pedih.